min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fadhiddin wa akhawatihillah wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Taala pada siang hari ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Taala untuk bisa hadir di tempat kita ini. Semoga dijaga oleh Allah Taala dalam rangka talabul ilmi syar'i, menimba ilmu syar'i. Qalamuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Wasithiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masuk pada yang kelima, yaitu wal ba'thi ba'dal maut, beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Ini perkara yang penting, perkara yang harus kita imani dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita setelah kehidupan kita di dunia ini meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Atau ini mencakup, tercakup pada al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Nah, yakni hari kiamat, alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jaza, yang mana manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat untuk dihisab dan dibalas. Dihisab dan dibalas atas seluruh perbuatannya ketika di dunia ini. Dinamakan hari akhir dikarenakan tidak ada lagi hari setelahnya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam Syarhul Usul Tsalatsa, kata beliau, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur, beriman kepada hari akhir itu mencakup tiga perkara. beriman kepada hari akhir mencakup tiga perkara. Al-awwal al-imanu bil-ba'ti, beriman dengan adanya kebangkitan. Beriman dengan adanya kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfahu fis-suri an-nafkhata ats-tsaniyah. Yang dimaksud dengan al-ba'tu, kebangkitan, adalah dihidupkannya orang-orang yang telah meninggal dunia. Dihidupkannya orang-orang yang telah meninggal dunia ketika ditiupkan trompet sur, sangkakala yang kedua kali. Adapun tiupan yang pertama adalah mematikan seluruh manusia. Kemudian ini tiupan kedua adalah manusia yang semuanya telah meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi keyakinan yang harus kita imani, kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Yang dengan mengimani dengan seyakin-yakinnya tersebut menyebabkan kita semangat untuk beramal soleh, semangat untuk beramal, karena dia tahu dia akan dibalas, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Maka dengan tiupan kedua ini manusia dihidupkan yang telah mati, fayaqumun nasu li rabbil alamin. Maka manusia berdiri menuju Rabb semesta alam, hufatan ghaira munta'ilin, uratan ghaira mustatirin, urlan ghaira muhtadirin. Kondisi manusia ketika dia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah kematiannya adalah tidak memakai sendal, kemudian telanjang, tidak punya pakaian, nam dan juga hurla, tidak bersunat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-104, Allah mengatakan kama badana awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, kami pun akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagai janji atas kami, sesungguhnya kami benar-benar melakukannya. Qanabiddinu akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Keimanan dengan hari atau dengan kebangkitan ini, yani perkara pertama dari keimanan kepada hari akhir, yaitu mengimani kebangkitan. Dihidupkannya kembali manusia-manusia yang telah mati dari kubur-kubur mereka dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak bersunat. Ini ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan juga ijma'ul muslimin. Sehingga kita harus benar-benar yakin. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke 15 sampai 16, Allah mengatakan thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas ayatnya yang menjelaskan kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita merasa hidup kita di dunia ini adalah kehidupan yang terakhir. Atau ucapan sebagian orang, entah muncul dari keyakinan atau tidak, ketika ada yang meninggal dunia kemudian dia berceramah di masjid untuk mengantarkan ke kuburan, dia mengatakan kita antarkan dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. siapa bilang yang terakhir? Ini ucapan yang sering muncul, mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa bilang itu tempat peristirahatan yang terakhir? Bahkan bisa jadi itu bukan tempat istirahat. Nah, akan berlanjut kehidupannya. Begitu pula orang-orang yang putus asa karena terhimpit kesulitan duniawi, karena dia putus hubungannya dengan kekasihnya, sehingga dia mau menyelesaikan permasalahannya supaya tidak kena beban di dunia terus-menerus, dia memutuskan untuk membunuh dirinya. Dengan itu dia merasa selesai urusannya. Jawabannya la, kala, sekali-kali tidak, akan berlanjut. Innaa rahimani wa rahimakumullah. Karena memang kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Kita akan berpindah kepada kehidupan barzakh, kemudian kehidupan akhirat. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Yang dengan iman, dengan seyakin-yakinnya ini mendorong seorang beramal soleh. Begitu juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Yuhsyarun nasu yaumul qiyamati hufatan hurla." Manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, uratan, hurla, dalam keadaan telanjang badan, tidak berpakaian, telanjang kaki, tidak bersendal, dan juga tidak dihitam. Begitu juga ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin, 6 akan tetapnya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115, Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, kata Allah, kami menciptakan kalian itu main-main saja, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jawabannya tentunya pasti. Allah menciptakan kita semuanya tidak main-main. Tetapi untuk dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keimanan kepada hari akhir yang pertama, yaitu al-iman bil-ba'ti. Keimanan akan adanya kebangkitan. Gampangnya apa? Yang telah mati dihidupkan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kandungan iman kepada hari akhir yang kedua adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Beriman dengan adanya hisab dan pembalasan. Tadi dibangkitkan, semata-mata dibangkitkan dengan kondisi 6 tidak bersendal, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Nah, sekarang setelah itu akan ada hisab, perhitungan amal. Perhitungan amal dan pembalasan terhadap amalan. Yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi. Seorang hamba dihitung amalannya dan dibalas atasnya. Ini juga ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, adanya hisab, perhitungan amal, dan juga adanya balasan ini, itu berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ijma'ul muslimin. Ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 sampai 26. Allah mengatakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami, kata Allah, mereka akan kembali. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami mereka akan kembali. Dan sesungguhnya atas kami hisab mereka. Kami yang akan menghisab mereka, menghitung amalan mereka. Maka sebagian para ulama, itu juga Syaikh atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya dunia ini darul amal, laisa fiha hisab. Di dunia ini adalah negeri untuk beramal, tidak ada hisab. Tugasnya kita di dunia ini beramal dan beramal, terus beramal. La hisab, tidak ada perhitungan. Wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, hisabun wala amal. Pada hari kiamat nanti tinggal menghitung saja, tinggal hisab terhadap amalan saja, tidak ada lagi untuk beramal. Sehingga di dunia inilah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kita untuk banyak beramal soleh. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-16. Al-An'am ayat yang ke-16. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah, dan barang siapa yang datang dengan kejelekan, dosa, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya, dan mereka tidak akan dizalimi. Sangat jelas, fala yujza illa mithlaha. Mereka tidak akan dibalas kecuali yang semisal. Itu namanya al-jaza. Nah, al-jaza, hari perhitungan terhadap amalan, dan juga al-jaza. Khamidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ditetapkan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW akan adanya hisab dan juga jaza, adanya perhitungan amal dan juga pembalasan. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang bahwasanya Allah nanti akan mendekatkan seorang mukmin pada hari kiamat, kemudian Allah meletakkan fayadau alaihi kanifah pada pundaknya, wa yasturuhu, dan menutupinya, kemudian Allah menyebutkan dosanya. Ata'rifu dzanba hadza, apakah engkau mengakui dosa ini? Ata'rifu dzanba hadza, engkau tahu, engkau mengakui dosa ini, dan seterusnya sampai dia mengatakan na'am ayrob hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a annahu qad halak qala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Sampai hamba tadi mengakui seluruh dosanya, kemudian dia melihat dia akan binasa, kemudian Allah mengatakan aku telah menutupi dosa-dosamu ketika di dunia, dan sekarang hari ini aku mengampuni engkau. Nah, kemudian diberikan kitab-kitab kebaikannya. Nah, kitab Al-Hasanati. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adanya hisab dan pembalasan ini juga ijma'ul muslimin. Akan adanya hisab dan juga balasan terhadap amalan kita di dunia ini, itu ijma'ul muslimin. Maksudnya, wa huwa muqtadal hikmah, dan dia termasuk konsekuensi dari hikmah. Fa innallaha ta'ala anzalal kutuba, maka sungguhnya Allah menurunkan kitab-kitab. Wa arsalar rusula, dan mengutus para rasul. Termasuk konsekuensi dari hikmah, Allah menurunkan kitab-kitab. Kemudian Allah menutus para rasul. Apa tujuan diutusnya rasul dan juga diturunkan kitab? Yakni membimbing manusia untuk bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membimbing ubudiyah para hamba terhadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan diturunkan Alkitab dan para rasul, diutus para rasul. Nah, wa farada 'alal ibadi qabula ma ja'u bihi, dan Allah menetapkan bagi para hamba untuk menerima apa yang para rasul datang dengannya. Allah mewajibkan manusia, harus manusia itu menerima apa yang datang di dalam Alkitab dan juga apa yang dibawa para rasul. Wal 'amala bima yajibul 'amalu bihi minhu, dan Allah mewajibkan untuk mengamalkan apa-apa yang wajib untuk diamalkan dari Alkitab ataupun As-Sunnah, apa yang dibawa oleh para rasul. Wa aujaba qitalal mu'aridin lahu wa ahalla dima'ahum, dan kita tahu Allah juga mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentang para rasul dan menghalalkan darah-darah mereka, wa dzurriyyatihim, dan menghalalkan anak-anak mereka, wanisaihim, dan juga wanisaahum, dan juga wanita-wanita mereka, wa amwalahum. Artinya apa? Diutus para rasul, diturunkan kitab, dan diwajibkan oleh hamba, para hamba, untuk mengamalkan, menerima apa yang dibawa oleh para rasul, dan juga Allah mengharuskan memerangi orang-orang yang menentang dan seterusnya. Naam, maka falau lam yakun hisab wala jazah lakana hadzal abad, lakana hadza minal abad. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah wajibkan kepada kita tauhid, Allah wajibkan bagi kita sholat, harus sholat, jangan enggak sholat. Allah wajibkan kepada kita puasa, enggak boleh enggak puasa. Nah, orang yang bermaksiat hendaknya dicegah, bahkan orang-orang yang menyimpang, yang menentang para rasul diperangi. Itu semuanya terus enggak ada apa-apa nanti pada hari kiamat, enggak ada hisab, itu namanya main-main. Ngapain kalau begitu kita beramal selama ini kalau tidak ada hisab dan jaza? Apa enggak maksudnya? Itu namanya ijma'ul muslimin. Sesuatu yang main-main ketika kita di dunia ini disuruh beramal, tahu-tahu di akhirat nanti enggak ada pembalasan, enggak ada hisab. Sehingga benar-benar ijma'ul muslimin, adanya hisab dan juga pembalasan. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau dia amalannya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia jelek, maka dia juga akan mendapatkan kejelekan. Pendekatannya, ikhwana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang dia bekerja, berusaha, entah dia berdagang ataupun dia bertani, Nah, dia mengambil bahan ini dan itu, dia sanggup rela melakukan itu karena dia meyakini akan adanya apa? Balasan. Balasannya main-main dia kalau nyadap atau nanti enggak ada. Nah, pembalasannya dari nyadap ini enggak ada hasilnya kamu nyadap ini. Yang berdagang cuma itu juga demikian, kamu capek dari pagi sampai sore enggak ada berapa-apa kamu. Ini namanya main-main. Ngapain main-main tanpa hasil? Begitu juga orang yang bekerja bangunan ini dan itu, dia rela bekerja, beramal tapi dalam perkara dunia karena dia tahu akan dapat apa? Balasan. Akan dapat balasan. Nah, begitu pula terlebih dari itu, kita ini capek-capek bahkan memaksakan diri untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertauhid, untuk sholat, untuk beribadah dengan ibadah yang lain, birrul walidain, karena kita yakin itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qul rahimani wa rahimakumullah. Dan hisab yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga jaza itu sekali lagi sesuatu yang pasti. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kata Sulaiman rahimahullah, jika tidak ada hisab, sudah demikian kok enggak ada hisab dan tidak ada azab, maka ini termasuk main-main. Minal abad alladzi yunazzaru rabbul hakimu anhu. Main-main yang Allah Rabb yang maha bijaksana disucikan dari hal tersebut. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara keimanan kepada hari akhir adalah, kandungan dari beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bil jannati wan nar. Beriman dengan adanya surga dan neraka. Beriman dengan adanya surga dan neraka. Wa annahumal ma'alul abadi lil khalqi. Dan mengimani bahwasanya surga dan neraka itu adalah tempat tinggal yang abadi bagi seluruh makhluk. Nah, surga atau neraka itulah tempat tinggal yang abadi bagi seluruh makhluk. Faljannatu darun na'im allati a'addaha Allah ta'ala lil mu'minina al muttaqin. Maka surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman dan juga hari beriman dan juga bertakwa. Nah, sementara neraka itu darul azab, wan naru fa hiya darul azab allati a'addahallahu ta'ala lil kafirin adh-dhalimin, yang mana Allah siapkan neraka itu untuk orang-orang kafir dan lagi zalim. Alladzina kafaru bihi wa 'asaw rusulahu, yang dia bermaksiat kepada Allah dan juga kufur kepada Allah dan juga bermaksiat kepada rasul-rasulnya. Maka itulah al-jannatu wan nar. Ini juga termasuk al-jaza sebenarnya. Al-jaza, konsekuensi dari al-jaza adalah balasan al-jaza itu imma al-jannah dan juga imma an-nar. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya mujibat sa'ilin. Nah, itu keimanan kepada hari akhir yang ketiga, beriman dengan adanya al-jannatu wan-nar, adanya surga dan juga neraka. Dan ini juga yang mendorong seorang beramal. Maka oleh karena itulah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk mempelajari iman kepada hari akhir ini supaya kita benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya, yang dengan keyakinan yang kuat, yang mantap dengan hari akhir ini, hari kebangkitan, kemudian hisab dan juga jaza, imma al-jannah wa imma nar, itu akan menghasilkan buah yang sangat indah. Dengan mengimani perkara-perkara ini, tiga perkara tadi, beriman kepada hari akhir itu akan menghasilkan buah-buah yang sangat indah. Yang pertama disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah, di antara buah yang indah yang bisa kita hasilkan dengan beriman kepada hari akhir adalah al-ula ar-raubatu fi fi'lit ta'ah wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Nah, berharap bersemangat, cinta dan semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan dengan beriman dengan keyakin-yakinnya hari akhir itu menyebabkan kita cinta dan semangat untuk beramal dengan ketaatan-ketaatan dalam rangka berharap balasan pada hari tersebut. Kita tahu kita akan dihisab, kita tahu kita akan dibangkitkan, kita tahu akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Taala amalan kita, dan imma al-jannah wa imma an-nar mendorong kita semuanya semangat untuk beramal soleh. Sebagaimana orang yang bekerja di dunia, dia semangat bekerja, bahkan memaksa-maksakan diri habis waktunya karena dia berharap ganjaran, berharap mendapatkan balasan yang tentunya kalau di dunia balasannya tidak seberapa, tetapi di akhirat balasannya sangat besar, tidak bisa dibandingkan bahkan dengan amalan. Amalan kita itu bisa disebutkan cuma sebab saja. Kita beramal itu sebab, yang dengan sebab itu kita mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Taala, kemudian dibalas dengan balasan yang sangat besar di akhirat nanti. Bukan upah dari kita beramal. Nah, kalau kita bekerja di dunia itu upah namanya, upah. Yang namanya upah itu setimpal dengan perbuatan, itu upah. Yang kita harapkan di dunia ini capeknya sekian, ya dapatnya sekian, tapi terkadang justru enggak sampai dengan yang ditargetkan. Tetapi di akhirat nanti itu balasannya berlipat-lipat ganda, ab'afin berlipat-lipat ganda pahalanya dari Allah Tabaraka wa Taala. Maka dengan beriman kepada hari akhir ini mendorong seseorang sekali lagi untuk semangat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Terlalu banyak ayat ataupun hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Di antaranya hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Kenapa harus berkata yang baik? Kenapa? Kalau tak baik diam, karena dia tahu, memikirkan akan ada balasan di akhir, di akhirat akan adanya hari hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, bal yukrim baifa, dia hendaknya memuliakan tamunya. Kenapa kita memuliakan tamu? Ada tamu yang dia kekurangan, lagi habis safar dia, mungkin kelaparan dan seterusnya, kita beri dia. Kenapa? Karena kita mengharapkan balasan di hari akhir. Bukan sekedar enggak enak. Nah, bukan sekedar malu dengan apa tamunya. Lah. Nah, kemudian orang kaya yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kenapa kita memuliakan tetangga? Kenapa kita menghormati mereka? Kenapa kalau kita membuat makanan dianjurkan untuk memberi mereka? Bukan karena enggak enak, semata enggak enak dilihat kita makan, mereka lihat saja enak, ada baunya. Bukan sekedar itu. Tapi apa? Karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir, akan dibalas ini. Perbuatan baik kita kepada tetangga kita, pemberian kita kepada tetangga akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga sekali lagi sangat banyak ayat ataupun hadis yang menghakim kita. Nah, ketika menyebutkan iman kepada hari akhir menyebabkan semangat beramal. Hadis ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam akhir surah Al-Kahfi. Apa akhir surah Al-Kahfi? Apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katakanlah, diwahyukan kepadaku, atau innama ana basyarum mislukum, saya ini manusia seperti kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan, saya ini manusia seperti kalian, tetapi yuha ilayya, tetapi aku diberi wahyu, kata Rasulullah SAW, annama huwa ilahukum ilahu wahid, hanya saja dia adalah ilah kalian yang satu. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka kata Allah Tabaraka wa Taala, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Taala, faman kana yarju liqa'a rabbihi, artinya apa? Beriman dengan hari akhir. Dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Dia yakin akan dihisab amalannya. Dia yakin akan dibalas amalannya. Maka hendaknya fal yahmal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Ini ya rahmatin rahimah wa rahimahkumullah. Fal yahmal amalan salihah wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu pula hadis tentang sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu anhu yang berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika itu ketika Abu Bakar menyatakan, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana kondisimu wahai Hanzalah, Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah menjadi munafik, kata Hanzalah. Nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah menjadi seorang munafik. Maka Abu Bakar mengatakan, subhanallah, mana takul, apa yang kau ucapkan? Maka kata Hanzalah, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudzakiruna bil jannati wan nar. Nah, kata Hanzalah, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Yudzakiruna bil jannati Wanda, Rasulullah mengingatkan kami dengan surga dan neraka. Masalah surga dan neraka termasuk keimanan kepada hari akhir atau bukan? Nanti belum kita sebutkan. Yang ketiga, dari keimanan kepada hari akhir, beriman dengan adanya al-jannah wan-nar, dan itu termasuk bagian dari balasan pada hari kiamat. Maka kata Rasulullah, kita bersama Rasulullah SAW di sisi beliau, yudzakkiruna bil jannati wan nar, beliau selalu mengingatkan kami dengan surga dan neraka. Ka'anna ra'ya ain, seolah-olah kami melihat sendiri. Saking sering diingatkan tentang surga dan neraka, seolah-olah kami melihat dengan mata kepala sendiri, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, tetapi kata Hanzala, idza kharajna min indihi, tetapi kalau kami telah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amatnal azwaj wal aulad wal dhai'at nasiha katsira. Kata Hanzala, tetapi kalau kami sudah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amatnal azwaj, kami bersenda gurau bermain-main dengan istri-istri kami. Wal aulad, kami juga bergaul bersenda gurau bermain dengan anak-anak kami. Wal dhai'at, dan kami sibuk dengan pekerjaan kami. Al dhai'at, sawah, ladang dan semisalnya. Al dhai'at, sibuk dengan pekerjaan kami. Kata Hanzalah, nazina katsira, kami banyak lupa akan apa? Wajangan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, ini hadis yang ceritanya cukup panjang, banyak faedah badannya. Cuma yang kita inginkan pada kali ini adalah apa? Yang membuat semangat para sahabat. Ternyata Abu Bakar ketika dijelaskan oleh Hanzalah demikian, kata Abu Bakar, saya juga merasakan demikian. Saya juga merasakan demikian, semangat beramal itu seolah-olah surga dan neraka berada di hadapan kami ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah sibuk bekerja dengan keluarga, dengan anak-anak, banyak lupa wajangan Rasulullah SAW. Syahidnya, ketika diingatkan tentang surga dan neraka, semangat para sahabat dalam apa? Beramal. Nah itu juga kita demikian. A'azzani Allahu wa iyyakum. Khalifin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, atau sebelumnya, masih pada poin yang pertama tadi, yang menunjukkan ini contoh para sahabian, para wanita sahabat yang mereka semangat beramal ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang neraka, surga dan neraka. Apa kata Rasulullah SAW di yaumil id, pada hari id, Rasulullah dan juga Bilal menuju tempat para wanita. Kemudian beliau menyampaikan kepada para wanita, "Uridun nar." Atau beliau mengatakan, "Taqaddamna, taqaddamna, taqaddamna." Bersedekahlah kalian wahai para wanita. Bersedekahlah kalian wahai para wanita. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridun nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Fa'idha aktaru ahli hadnisa, diperlihatkan kata Rasulullah kepadaku neraka, ternyata kebanyakan para neraka, para penghuni neraka itu adalah para wanita. Yang purna, mereka itu kubur. Maka mereka bertanya, yang purna billah, apakah mereka kubur kepada Allah? Rasul mengatakan, yakfurnal ashir, mereka itu kufur terhadap kebaikan suami. Nah, maka bersedekahlah kalian wahai para wanita, kata Rasulullah SAW. Maka masya Allah para sahabiat ketika itu langsung melepaskan perhiasan-perhiasan yang ada pada sisi mereka, anting-antingnya, kalungnya, nah, gelangnya yang ada, dilemparkan kepada Bilal. Apa sebabnya ya khanafidin rahimani wa rahimakumun? Semangat bersedekah itu dikarenakan dengan sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Mu'in diingatkan tentang hari akhir. Diingatkan tentang hari akhir sehingga beramal. Sehingga benar-benar dengan beriman kepada hari akhir, hari hisab, hari pembalasan, al-jannatu wan nar mendorong kita semuanya hendaknya banyak beramal. Dan itu diantara sebab kita beramal adalah karena kita mengharapkan surga dan takut dari neraka. Yang kedua, buah yang indah yang bisa kita petik dari beriman kepada hari akhir dengan tiga cakupannya tadi adalah ar-rahbatu inda fi'lil maksiyah war-ridha biha khaufan min iqabi dzalika al-yawm. Dengan beriman ataupun menjadikan seseorang takut untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika diingatkan tentang kebangkitan, ketika diingatkan tentang pembalasan, ketika diingatkan tentang hisab, ketika diingatkan tentang surga dan juga neraka, itu mendorong seseorang untuk takut dari bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan takut hukuman yang akan terjadi pada hari tersebut. Dikarenakan takut min iqabi dzalikal yaum, dari hukuman hari tersebut. Bukan dia meninggalkan kemaksiatan karena takut dilihat oleh manusia. Nah, tetapi dia meninggalkan kemaksiatan karena memang takut kepada Allah dan takut dengan hari kiamat yang perbuatan maksiat itu akan dihukum oleh Allah, terkena ancaman hukuman. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam sekian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan supaya menjauhi sebuah perbuatan dosa, itu menyebutkan balasan di akhirat. Saya ulangi, dalam sekian banyak nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghasung atau menakut-nakuti seseorang dari berbuat dosa, berbuat jelek, dengan menyebutkan balasan di akhirat. Lihat bagaimana beliau menceritakan balasan orang yang suka riba. Nah, balasan orang yang suka makan riba, balasan orang-orang yang wanita berzina. Belum ada yang panjang. Nah, ada seorang yang berada di sungai dan berenang di sungai dan jarak. Sementara di sisinya, di pinggir-pinggir sungai tersebut ada seorang yang mengumpulkan batu. Maka dia ketika dia ke pinggir, maka orang tadi disumpal mulutnya dengan batu tersebut. Kemudian seorang yang dia ada dua orang, yang satunya terlentang, yang satunya berdiri dengan apa? Sebuah batu besar. Kemudian yang berdiri tadi melemparkan batu besar itu ke wajah kepala orang yang terlentang tersebut sampai pecah. Kemudian apa, ada dua orang, yang satu terlentang, yang satunya apa, berdiri dengan membawa pengait dari besi. Kemudian dikait bagian sisi mulutnya sampai ke tengkuknya. Kemudian sisi hidungnya sampai ke tengkuknya. Kemudian matanya tidak sampai ke tengkuknya. Kemudian pindah ke sebelahnya dan seterusnya berulang-ulang. Begitu juga para Rasulullah diperlihatkan tungku besar ternyata ketika dilihat di dalamnya para wanita-wanita telanjang, pada para wanita-wanita telanjang yang ketika tungku itu menyala maka mereka riuh suaranya. Itu hukuman-hukuman di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya takut dari perbuatan dosa. Ternyata tadi dosa balasan orang yang berdusta, kemudian balasan orang yang melakukan ghibah atau orang yang berzina, begitu juga apa dosa-dosa yang lain yang lainnya. Dengan apa? Dengan menyebutkan balasan di akhirat. Sehingga keimanan yang mantap, keyakinan yang benar-benar yakin kepada hari akhir ini menyebabkan seseorang itu takut dari perbuatan maksiat, perbuatan maksiat. Tetapi wallahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebanyakan manusia ketika mereka terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan terkadang tidak terpikir akan adanya hari pembalasan. Yang dia pikirkan cuma ada enggak orang lihat. Yang dia pikir ketika sedang melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, cuma yang dia pikir satu, ada enggak yang lihat. Kalau enggak ada, lanjut. Bukan dia memikirkan ada apa perbuatan saya ini dicatat oleh Allah, ada yang mencatat. Kemudian di akhirat nanti akan dihisab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana Al-Fudail bin Iyad. Nah, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sebelum beliau menjadi seorang abidul haramain, ahli ibadah haramain, beliau seorang perampok jalanan. Seorang perampok jalanan, dan dia pernah tertarik dengan seorang wanita. Ketika dia mau melihat wanita yang dia tertarik padanya, tiba-tiba dia mendengar Allah Subhanahu wa taala orang membaca firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Hadid. Muncul rasa takut, takutnya bukan takut ada orang yang melihat, tetapi takut pembalasan Allah tabaraka wa taala, takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ini khalafidin rahimah wa rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhir, buah yang bisa kita dapatkan adalah tasliyatul mu'min amma yafutuhu minat dunia bima yarjuhu min namihil akhirah min na'imil akhirah wa tawabiha. Hiburan bagi seorang mukmin ketika luput dari dia perkara-perkara dunia. Hiburan bagi seorang mukmin ketika luput dari dia perkara-perkara dunia. Dikarenakan apa yang dia harapkan dari kenikmatan-kenikmatan akhirat dan balasan-balasannya. Hiburan bagi seorang mukmin dari perkara-perkara dunia yang dia luput darinya, tidak bisa mendapatkannya. Dikarenakan mengharapkan kenikmatan-kenikmatan akhirat dan pahala di akhirat. Terkadang ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang ketika dia beramal soleh, semangat beramal, dia akan mengorbankan waktunya dari mencari dunia. Yang lainnya misalnya bisa mencari dunia banyak waktunya, dia karena dia konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, bukan berarti tentunya tidak bekerja, artinya kurang waktunya, sehingga mungkin luput dari dia banyak perkara dunia. Karena memang banyak manusia yang fokus mencari dunia, hari-harinya banyak waktunya mencari dunia, sementara orang yang konsentrasi beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, karena dia banyak beribadah kepada Allah, banyak kesibukannya belajar, menimba ilmu agama, taklim dan seterusnya, banyak perkara-perkara dunia yang luput dari darinya. Maka ya salamun rahimani wa rahimakumullah, ini hiburan. Bahwasanya yang paling kita harapkan itu bukanlah ketenangan dunia, tetapi yang paling diharapkan adalah kesenangan, kenikmatan, pahala yang besar di akhirat. Kenikmatan di dunia capek bekerja sebentar habis. Nah, sebentar habis. Sementara akhirat ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ganjarannya sangat banyak, tidak terputus, ghairu mamnun, tidak terputus oleh kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, dengan mengharapkan hari akhirat ini, itu hiburan bagi orang-orang yang mungkin kurang waktunya untuk mencari dunia, sehingga luput dari dia dunia yang banyak. Dia mengambil sekedarnya. Setelah itu dia fokus konsentrasi menimba ilmu, konsentrasi mengajarkan ilmu dan seterusnya. Dan dia yakin dengan firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kalian tidak akan disusiakan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa huwa yatawallas salihin. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan orang yang soleh. Artinya sekali lagi, bukan berarti menelantarkan mencari dunia, sudah ada prinsip-prinsipnya, tetapi sekali lagi, mungkin banyak waktunya tidak bisa dipergunakan untuk mencari dunia, banyak akhiratnya, sehingga luput dari dia perkara dunia, maka tidak mengapa, karena memang kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat. Innama al-hayatud dunya lahu wa la'ib, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kehidupan dunia itu senda gurau dan main. Nah, hadhihi wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dan bahwasanya negeri akhirat itulah negeri kehidupan yang sebenarnya kalau seandainya mereka mengetahui. Yang penting tiga buah tadi harus kita renungkan ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, buah yang sangat indah ketika kita benar-benar beriman kepada hari akhir. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah, banyak perkara yang belum disampaikan, insyaallah ditambung pada pertemuan yang berikutnya. Cuma kita sedikit membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sebentar dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadih, sesungguhnya engkau telah berusaha keras untuk menuju Rabbmu. Famulaqih, maka engkau pasti akan berjumpa dengan ini. Keimanan kepada hari akhir atau bukan? Tentunya pasti, kata Allah, kamu akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fatadzakkar hadzal liqa, maka hendaknya ingatlah pertemuan ini. Ingat-ingat pertemuan kita dengan Allah tabaraka wa taala, hatta ta'mala lahu, supaya engkau bisa beramal untuk mempersiapkan pertemuan tersebut. Ketika kita tahu akan berjumpa dengan Allah, maka engkau akan beramal mempersiapkan pertemuan tersebut. Khaufan min an takifa baina yadayillahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa laisa indaka syai'un minal amali shalih. Takut engkau ketika berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada di sisimu amalan soleh. Karena itu fungsi merenungi hari perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Taala. Takut nanti ketika berada di hadapan Allah apa amalan soleh yang saya persiapkan. Unzur kata Sulaiman rahimahullah, unzur maza amilta liyaumin naqlah. Lihatlah apa yang telah engkau amalkan untuk hari perpindahan tersebut. Wa madza amilta liyaumil liqa, dan apa yang telah engkau amalkan untuk mempersiapkan hari berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Taala. Kata beliau, fa inna aktsaran nasi liyaum yanzurun madza amilu lid dunya. Kata Sulaiman rahimahullah, maka sesungguhnya kebanyakan manusia pada hari-hari ini mereka yang mereka lihat adalah apa yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan dunia. Selalu yang mereka timbang, yang mereka lihat apa sih usaha kita untuk mendapatkan dunia. Dari paginya lihat apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan dunia. Siangnya juga yang dia pikirkan apa yang telah kita siapkan, yang kita amalkan untuk mendapatkan dunia. Sorenya juga yang dia lihat kebanyakan manusia, apa sih yang sudah saya lihat, yang saya siapkan untuk mendapatkan dunia. Tambah lagi malam juga mikir lagi, apa sih besok yang akan saya lakukan untuk apa? Mendapatkan dunia. Itulah kata Syaikhul Rahimahullah, at-tarannam. Keadaan kebanyakan manusia selalu yang dipikirkan bagaimana dia bekerja untuk mendapatkan dunia. Ma'al ilmi bi anna hadzal dunya allati amilu laha la yadrun hal yudrikunaha am la. Bersamaan diketahui kata beliau bahwasanya dunia yang dia beramal bekerja untuk dunia itu dia enggak tahu dapat atau tidak. Nah, yang dia pikirkan berusaha gimana biar dapat. Pagi, siang, sore, malam, dini hari dan seterusnya. Yang dia pikirkan bagaimana dia usaha untuk dapat dunia. Padahal kata saya semuanya tahu. Walaupun dia pikirkan, walaupun dia berusaha untuk mencarinya, enggak tahu dia dapat atau tidak. Oh iya enggak. Masih enggak tahu kan dia. Padahal enggak. Nah, qad yukhaddithul insan li amalin dunyawiyyin yaf'aluhu wadan aw ba'da ghadin walakinnahu la yudriku wadan wala ba'da ghadin. Sungguh kata Syaikhul rahimahullahu taala, terkadang seorang insan yukhaddithul telah mengambil langkah-langkah untuk bekerja mencari dunia. Dia telah merencanakan langkah-langkah. Nah, bahkan sudah bekerja dengan langkah-langkah tersebut yang dia rencanakan, tetapi untuk amalan dunia. Yang dia lakukan besok atau lusa. Yang akan dia lakukan besok atau lusa sudah direncanakan. Besok demikian, lusa demikian. Ternyata waliyadu billahi khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dia ternyata tidak bisa mendapatkan hari esok, apalagi lusa. Gak lama dia meninggal dunia, tidak sempat melaksanakan hari yang dia rencanakan. Itu harinya, kalau dia keburu meninggal dunia. Kalau dia tidak meninggal dunia, juga dia kata Sulaiman rahimahullah, belum tentu mendapatkan dunia yang dia rencanakan. Itu kalau usaha mencari dunia. Semangat manusia mencari langkah-langkahnya pagi, siang, sore, malam, fajar dan seterusnya pada perkara yang belum tentu dia dapatkan. Itu kebanyakan manusia kata beliau. Lakin nasyai'al mutayakkan, akan tetapi untuk sesuatu yang pasti, anna aktsaran nasi fi ghaflatin min hadza, kebanyakan manusia itu lalai darinya. Perkara akhirat itu kan perkara yang pasti. Perkara yang pasti. Tetapi kalau perkara dunia yang enggak jelas hasilnya, semangat berusaha, tetapi untuk perkara akhirat yang pasti. Nah, yang meyakinkan kebanyakan manusia lalai darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-63, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Bahkan hati-hati mereka pada ghamrah dari ini. Yakni apa? Dari amalan akhirat, lalai mereka dari amalan akhirat. Walahum a'malun min duni dzalika hum laha 'amilun. Sementara mereka punya amalan-amalan selain itu, selain amalan akhirat yang mereka beramal untuknya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-63. Hati-hati mereka kalau untuk amalan akhirat lalai. Sementara untuk amalan selain itu, yakni amalan dunia, mereka punya amalan-amalan. Walahum a'mal, kata Allah tabaraka wa ta'ala. A'mal itu jamak. Amalan-amalan untuk mendapatkan dunia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah kebanyakan manusia tentunya yang hendaknya kita miliki. Kita berupaya bersemangat untuk menyiapkan perkara yang pasti di akhirat, walatan sanasi baga minat dunia. Ini sementara yang saya disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.